إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَكُمُ اللَّهُ melanjutkan pembahasan kitab Taisirul Alam. Pada kesempatan yang terakhir kita telah membahas hadis yang ke-144 dalam kitab ini, dan di antara faedah penting yang kita sampaikan pada pertemuan tersebut adalah tentang waktu penyembelihan hewan kurban. Telah kita sampaikan bahwa waktunya mulai dari selesainya pelaksanaan sholat Id sampai hari tasyrik yang terakhir. Demikian pula di antara faedah penting yang kita sampaikan adalah tentang kriteria umur kambing yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Paling minimalnya dia berusia 1 tahun. Adapun kalau kurang dari 1 tahun maka tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Selanjutnya kita masuk kepada hadis berikutnya, hadis yang ke-145. An Jundub ibni Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu qal. Diriwayatkan dari sahabat Jundub bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauman nahri thumma khataba thumma dhabaha. Kata beliau radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat pada hari raya kurban, kemudian beliau berkhutbah dan menyembelih hewan kurban. وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها. Dan beliau bersabda dalam khutbahnya bahwa siapa saja yang menyembelih kurban sebelum sholat, فليذبح أخرى مكانها, maka hendaknya dia menyembelih hewan kurban yang lain sebagai penggantinya. ومن لم يذبح falyadbah bismillah, dan siapa saja yang belum menyembelih hewan kurban maka hendaknya dia menyembelih dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah atau dengan membaca bismillah. Demikian riwayat hadis yang disampaikan oleh sahabat Jundub bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana aktivitas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari raya Idul Adha. Sebagaimana beliau sampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai ibadahnya dengan pelaksanaan salat Id. Kemudian setelahnya beliau berkhutbah dan menyembelih hewan kurban. Dan ini merupakan urutan yang benar. Yaitu yang pertama adalah melakukan sholat Id, kemudian khutbah dan menyembelih hewan kurban. Tidak boleh dibolak-balik urutan tersebut. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa siapa saja yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat, maka kurbannya tidak sah, dan dia harus menyembelih hewan kurban yang lain sebagai penggantinya. Dia pun memerintahkan para sahabat agar menyembelih hewan kurban dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti dengan mengucapkan bismillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini, di antaranya yang pertama adalah annahu yushra'u fil khutbah an takuna munasibatan lil waqti wal hal. Disyariatkan untuk menyampaikan khutbah an takuna munasibatan lil waqti wal hal, sesuai dengan waktu dan kondisi kaum muslimin. Tema khutbah yang diangkat menyesuaikan kondisi dan keadaan kaum muslimin. Sebagaimana dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah yang bertemakan tentang adab menyembelih hewan kurban. Dengan tegas beliau menyampaikan, "Man dzabaha qabla an yusalliya falyadbah ukhra makanaha." Siapa saja yang menyembelih kurban sebelum sholat, maka hendaknya dia menyembelih hewan kurban yang lain sebagai penggantinya. Wa man lam yadbah falyadbah bismillah. Dan siapa saja yang menyembelih hewan kurban, maka hendaknya dia menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tema khutbah beliau kondisional, dalam arti menyesuaikan keadaan dan kondisi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena saat itu mereka sedang merayakan hari raya Idul Adha, sehingga tema khutbah yang beliau sampaikan juga terkait dengan hal tersebut, berkenaan dengan adab-adab menyembelih hewan kurban. Ini salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang penting untuk dicontoh oleh para khatib, para penceramah. Hendaknya tema khutbah yang disampaikan sifatnya kondisional, dalam arti menyesuaikan kondisi dan keadaan kaum muslimin. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi gerhana matahari, maka beliau pun menyampaikan khutbah yang bertemakan tentang hal tersebut. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, "Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah yukhawifullahu bihima ibadah." Sungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menakut-nakuti hambanya dengan dua peristiwa tersebut. Wa innahuma la yankasifani li mauti ahadin wa la li hayati. Dan sungguhnya matahari atau bulan tidaklah mengalami gerhana karena kematian seseorang atau kehidupannya. Fa idza ra'aytum dzalik fasallu wad'ullaha au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila kalian melihat peristiwa gerhana matahari atau bulan, maka hendaknya kalian melakukan sholat gerhana dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran yang kedua, wujubu dzabhi badalil udhiyah ala man dzabahaha qabla shalah. Wajibnya menyembelih hewan kurban pengganti ala man dzabaha qabla shalah, bagi siapa saja yang menyembelih hewan kurban sebelum pelaksanaan sholat Id, karena kurbannya tidak sah sehingga harus diulangi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, falyadbah ukhra makanaha, hendaknya dia menyembelih hewan kurban yang lain sebagai penggantinya. Dan telah kita sampaikan bahwa waktu penyembelihan hewan kurban itu sudah ditentukan oleh syariat, sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Dzabah atau menyembelih hewan kurban merupakan sebuah ibadah yang sangat mulia, sehingga waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban sudah ditentukan oleh syariat Islam. Sebagaimana ibadah sholat, ibadah puasa Ramadan, ibadah haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan waktu penyembelihan hewan kurban mulai dari seseorang selesai melakukan sholat Id sampai hari tasyrik yang terakhir, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Sehingga seseorang yang menyembelih sebelumnya atau sesudahnya, maka sembelihannya tidak sah dan terhitung sebagai sedekah biasa. Kemudian faedah berikutnya, wujubut tasmiyati inda dzabh, wajibnya membaca bismillah ketika hendak menyembelih hewan kurban. Wa hiya syartun la tahillu dzabihatu biduni, dan ini merupakan sebuah syarat yang tidak halal sembelihan kecuali dengannya. Membaca bismillah merupakan salah satu syarat sahnya penyembelihan hewan kurban. Liqaulihi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 121. Wala ta'kulu mimma lam yudkarismullahi alaih, yang artinya, dan janganlah kalian memakan daging yang tidak disebut nama Allah padanya. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kaum muslimin untuk mengkonsumsi daging yang tidak disebut nama Allah, yang tidak dibacakan bismillah ketika menyembelihnya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan hal tersebut dalam hadis tadi, "Wa man lam yadbah fal yadbah bismillah," kata beliau. Siapa saja yang belum menyembelih kurban, hendaknya dia menyembelih dengan nama Allah. Adanya perintah memberikan faedah bahwa hukumnya adalah wajib. Sebagaimana kata para ulama dalam sebuah kaidah yang muqarrarah, sebuah kaidah yang telah disepakati keabsahannya oleh mereka. Al-amru yaqtadil wujub, kata para ulama. Adanya perintah memberikan konsekuensi bahwa hukumnya adalah wajib. Lalu bagaimana dengan seorang muslim yang lupa membaca bismillah ketika menyembelih hewan kurban? Maka dalam hal ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa meskipun lupa, maka dagingnya tetap tidak boleh untuk dimakan. Kenapa? Karena statusnya sebagai bangkai. Kita tahu ketika ada sebuah ibadah yang kehilangan syaratnya, maka ibadah tersebut tidak sah. Sementara membaca bismillah merupakan salah satu syarat penyembelihan hewan kurban. Sama seperti ketika seseorang melakukan sholat tanpa wudu, melakukan sholat dalam keadaan berhadas, wudu termasuk salah satu syarat sahnya sholat. Maka demikian halnya dengan membaca bismillah. Membaca bismillah juga merupakan salah satu syarat sahnya penyembelihan hewan kurban. Nah, ketika kehilangan syarat, maka ibadah tersebut tidak sah, sehingga statusnya sebagai bangkai dan tidak boleh dimakan. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian kita berpindah kepada poin berikutnya, khilaful ulama. Di sini penulis rahimahullah akan menyebutkan tentang khilaf di kalangan para ulama, perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum menyembelih hewan kurban. Kata beliau rahimahullah, "Dhahaba Abu Hanifah wa Malik wa Tsauri ila anna al-udhiyata wajibatun 'alal musir." Pendapat yang pertama, kata beliau, yaitu pendapatnya Abu Hanifah, Imam Malik, dan Sufyan Ats-Tsauri. Mereka berpendapat bahwa menyembelih hewan kurban itu hukumnya wajib alal musir, bagi orang yang mampu. Bagi seorang muslim yang memiliki kelonggaran rezeki. Liqaulihi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Fasholli li rabbika wanhar. Maka hendaknya engkau melakukan sholat untuk Rabbmu. Wanhar, dan berkorbanlah. Penggalan ayat yang terakhir yang menjadi pokok pembahasan kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wanhar, dan berkorbanlah. Dan sebagaimana telah kita sampaikan bahwa dalam sebuah kaidah para ulama mengatakan al-amru yaqtadil wujub. Adanya perintah memberikan faedah bahwa hukumnya adalah wajib. Wajib bagi seorang muslim yang mampu untuk menyembelih hewan kurban. Sehingga seorang muslim yang tidak punya kemampuan secara materi, secara finansial untuk menyembelih hewan kurban, maka dia tidak terkena kewajiban tersebut. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, wa dhahabal jumhuru ila annaha sunnatun muakkadah. Adapun jumhurul ulama, mayoritas para ulama, mereka berpendapat bahwa menyembelih hewan kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan pelaksanaannya. Bukan sunnah biasa, namun sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan pelaksanaannya. Wal aula adamu tarkiha liman qadara 'alaiha. Dan yang lebih utama adalah hendaknya seorang muslim itu tidak meninggalkan penyembelihan hewan kurban liman qadara 'alaiha, bagi yang mampu untuk melakukannya. Ini pendapat yang ditarjih, yang dipilih oleh penulis kitab ini, Syekh Abdullah bin Al-Bassam rahimahullah. Beliau menyampaikan bahwa lebih afdol bagi seorang muslim yang mampu untuk berupaya menyembelih hewan kurban. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, karena sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, kata beliau, man kana lahu sa'atun wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Kata beliau, siapa saja yang memiliki kelonggaran rezeki kemudian dia tidak menyembelih hewan kurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali dia mendekati musala kami. Sangat keras ancaman beliau sallallahu alaihi wasallam bagi siapa saja yang memiliki kelonggaran rezeki kemudian tidak menyembelih hewan kurban. Sampai-sampai mendekati musola, mendekati tempat pelaksanaan sholat itu tidak diperbolehkan oleh beliau. Apalagi sampai mengikuti pelaksanaan sholat itu. Tentu lebih tidak diperbolehkan. Sehingga ini sebuah peringatan yang cukup keras bagi setiap muslim yang mampu untuk berupaya menyembelih hewan kurban. Adapun seorang muslim yang tidak mampu secara materi untuk melakukan hal tersebut, maka dia tidak terkena kewajiban untuk menyembelih hewan kurban. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berpindah kepada hadis berikutnya, hadis yang ke 146. Masih mengangkat tema yang sama, yaitu terkait dengan adab-adab pelaksanaan sholat Id. An Jabir radhiyallahu anhu qaal, diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, syahidtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal Id. Kata beliau, aku pernah hadir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pelaksanaan salat Id. Fa bada'a bis salati qabla al khutbah bila adhanin wala iqamah. Beliau pun memulai sholat Id sebelum khutbah tanpa adhan dan tanpa iqamah. Ini salah satu keistimewaan atau kekhususan salat Id. Tidak ada azan dan iqamah. Thumma qama mutawakkian ala Bilal. Kemudian beliau bangkit dengan bersandar kepada Bilal. Mungkin karena beliau sedang lemah saat itu, atau mungkin karena lain dan satu hal, sehingga beliau pun bangkit dengan bersandar kepada Bilal. Fa'amara bitaqwallahi ta'ala wa hasa ala ta'atihi wa wa'adhan nas wa dhakkarahum. Kemudian beliau memerintahkan para sahabat untuk bertakwa kepada Allah, memotivasi mereka agar taat kepadanya, menyampaikan nasihat kepada mereka, dan memperingatkan mereka. Ini isi khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam, perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau motivasi untuk taat kepadanya. Tsumma madha hatta atan nisa fawa'adhahunna wa dzakarahunna. Selanjutnya beliau pergi menemui para sahabat wanita, kemudian menyampaikan nasihat dan peringatan kepada mereka. Secara khusus beliau datang menemui para sahabat wanita saat itu, karena posisi mereka berada di belakang shaf. Dan saat itu belum ada mukabbir, belum ada pengeras suara, sehingga Nabi SAW datang mendekat kepada mereka dan menyampaikan nasihat secara khusus untuk mereka. Faqal, beliau pun mengatakan kepada mereka, kepada para sahabat wanita, ya ma'asyaran nisa tasaddaqna fa inna kunna aktsaru hatabi jahannam. Wahai sekalian wanita, wahai sekalian kaum wanita, tasaddaqna, hendaknya kalian bersedekah. Fa inna kunna aktsaru hatabi jahannam, karena sungguhnya kalian adalah mayoritas penghuni neraka jahannam. Ya. Ancaman yang cukup keras, peringatan yang sangat keras dari Nabi SAW. Mereka divonis sebagai mayoritas penghuni neraka. Faqamat imra'atun min sitatin nisa safa'ul khaddain. Tiba-tiba bangkitlah seorang wanita dari tengah-tengah mereka. Safa'ul khaddain. Wanita tersebut kedua pipinya berwarna hitam dan pucat. Mendengar vonis tadi, maka bangkitlah seorang sahabat wanita. Dan wanita tersebut memiliki dua pipi yang berwarna hitam, menurut penuturan Jabir radhiyallahu anhu. Faqalat, maka wanita itu mengatakan, lima ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah, kenapa mereka akan menjadi mayoritas penghuni neraka? Faqala li'anna kunna tuksirna syakat wa takfurna al-ashir. Beliau pun menjawab, karena sungguhnya kalian banyak mengeluh, wa takfurna al-ashir, dan banyak melakukan pengingkaran terhadap kebaikan suami. Ini rupanya yang menjadi faktor penyebab mayoritas kaum wanita masuk ke dalam neraka. Mereka banyak mengeluh dan mengingkari kebaikan suami. Qala faj'alna yatasaddaqna min huliyihinna. Maka mulailah para sahabat wanita mensedekahkan perhiasan-perhiasan mereka. Ya, lihat bagaimana antusias para sahabat wanita untuk melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa pikir panjang, ya, mereka langsung mensedekahkan perhiasan-perhiasan mereka. Objek yang disedekahkan perhiasan, ya, bukan makanan atau minuman. Kalau kita mungkin merasa berat atau harus berpikir panjang sebelum melakukan hal tersebut. Perhiasan yang berupa emas atau perak langsung disedekahkan. Yulkina fi thawbi bilalin min akratihinna wa khawatimihinna. Para wanita tersebut melemparkan anting-anting mereka dan cincin-cincin mereka kepada bajunya Bilal radhiyallahu anhu. Nah, demikian kisah yang disampaikan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat Id bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa faedah yang penting terkait dengan adab pelaksanaan salat Id. Awalan yang pertama, masyru'iyatil khutbah fil 'idaini wa annaha ba'da shalah. Pelajaran yang pertama tentang disyariatkannya melakukan khutbah pada salat dua hari raya. Wa annaha ba'da shalah, dan bahasanya khutbah tersebut disampaikan setelah pelaksanaan salat. Tidak seperti dalam pelaksanaan salat Jumat. Kalau dalam sholat Jumat, maka khutbah dulu yang disampaikan. Baru setelahnya kemudian pelaksanaan sholat Jumat. Sehingga kalau khutbah Jumat, itu hukumnya wajib untuk didengarkan oleh semua makmum. Adapun khutbah Id, maka hukumnya sekedar sunnah. Seorang muslim yang mungkin punya hajat atau keperluan yang mendesak, maka boleh tidak mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Namun tentunya lebih afdol untuk tetap mendengarkan khutbah Id yang disampaikan oleh khatib. Selanian kemudian, faedah yang kedua, annahu la yushra'u li sholatil idi adhanun wala iqamah. Yaitu tentang tidak disyariatkannya adzan dan iqamah dalam pelaksanaan sholat Id. Tidak seperti dalam pelaksanaan sholat wajib lima waktu atau sholat Jumat, maka harus ada adzan dan iqamah. Dan telah kita sampaikan ini merupakan salah satu kekhususan sholat Id. Wala nida'i ghairihima, tidak pula disyariatkan untuk melakukan panggilan yang lainnya. Sebagaimana dalam pelaksanaan sholat kusuf atau sholat gerhana, baik matahari maupun bulan, maka disunahkan bagi seorang muslim untuk memanggil kaum muslimin dengan lafad as-sholata jami'atan. As-sholata jami'atan, yang artinya sholat berjamaah akan segera dilaksanakan. As-sholata jami'atan. Boleh disampaikan sebanyak 3 kali atau lebih sebagai tanda bahwa sholat kusuf atau sholat gerhana akan segera dilaksanakan. Adapun dalam pelaksanaan sholat Id, maka tidak ada adzan, tidak ada iqamah, tidak pula ada panggilan seperti itu. Begitu imam sampai di musola, maka langsung ditegakkan sholat Id, langsung dilaksanakan sholat Id. Thalithan kemudian, faedah yang ketiga, masyru'iyatul qiyami halal khutbah, disyariatkan bagi seorang khatib untuk berdiri ketika menyampaikan khutbah. Ya, hukumnya sunnah. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri, beliau pun bersandar kepada Bilal radhiyallahu anhu. Memberikan gambaran kepada kita betapa hal tersebut sangat disunahkan. Ketika kesulitan sekalipun, beliau tetap berusaha untuk berdiri ketika menyampaikan khutbah. Sehingga sebagian ulama berpandangan bahwa hukumnya adalah wajib bagi yang mampu. Seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau berpendapat hukumnya wajib bagi yang mampu. Wajib untuk berdiri ketika berkhutbah bagi yang mampu. Rabi'an kemudian, faedah yang keempat, jawazu i'timadil khatib ala syakhsin halal khutbah. Bolehnya seorang khatib untuk bersandar kepada orang lain ketika menyampaikan khutbah. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kisah ini. Beliau bersandar kepada sahabat Bilal radhiyallahu anhu. Sehingga ketika seorang khatib lemah fisiknya atau mungkin sedang sakit, maka boleh bersandar kepada makmum atau bersandar dengan tongkat atau yang semisalnya. Yang jelas diupayakan untuk menyampaikan khutbah dalam keadaan berdiri. Demikian yang bisa kita sampaikan. Selebihnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanallahi walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Astagfirullah.